Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menjamak salat tanpa uzur syar'i? Satu hadis Abdullah ibnu Abbas, Nabi pernah menjamak, bukan qasar, jamak saja di Madinah, tidak ada, tidak safar. Tapi itu tidak bisa dijadikan dalil untuk kita dikit-dikit menjamak. Nanti orang semuanya menjamak, sedikit-sedikit menjamak. Oleh sebab itu ada syaratnya. Kalau dia jamak qasar, maka mesti 89 km. Oleh sebab itu, maka jamak tanpa qasar, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Dijamak takdim asar ke zuhur, sebab yang memang tidak bisa terelakkan. Contohnya dokter mau operasi. Dokter mau operasi jam 12. Jam 12 di Sumatera belum masuk zuhur. Selesai operasi jam 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam operasi. Maka sholat zuhurnya dijamak dengan asar. Tetap 4-4. Jamak takhir. Karena tak terelakkan lagi. Atau orang yang sakit, kemudian dia kemoterapi. Kemo itu 5 jam jarum. Tidak boleh bergeser. Kalau bergeser, 5 jam. Nah, itu bisa jamak. Tapi kalau hanya sekedar macet dikit, nanti kita khawatirnya mempermudah-mudah. Ibadah ini mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Tanya ulama. Jangan mikir sendiri, lalu diamalkan sendiri, padahal kita tidak mengerti. Wallahu a'lam bishawab.